Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita telah menyelesaikan syarah hadis yang pertama dari Kitabul Aidain. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau mengkhabarkan tentang apa yang menjadi sunnah dalam pelaksanaan salat Id. Bahasanya khutbah Id dilaksanakan setelah salat ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para khulafaur rasyidun. Kita masuk hadis yang kedua. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Al-Hadith Al-Thani, hadith yang kedua, Anil Bara Ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu qala khatabana an-Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawm al-adha ba'da as-salah. Dari Al-Bara Ibn Azib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah di hadapan kami pada yaumul adha, pada hari idul adha, ba'da salah, yani ba'da salatil id, setelah selesai dari salat id, maka beliau berkhutbah. Taib, ini menegaskan hadis yang sebelumnya. Kemudian waqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat sebagaimana salat yang kita laksanakan, ini salat Idul Adha. Wa nasaka nusukana, dan melakukan penyembelihan hewan kurban sebagaimana yang kita laksanakan. Faqad asaba nusuka, maka dia telah menepati sembelihan kurban yang sunnah. Yani dilaksanakannya penyembelihan kurban setelah sholat. Karena pada kelanjutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man nasaka qabla as-shalah fala nusuka lahu." Dan siapa saja yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, yani sebelum sholat Id, fala nusuka lahu, yani sembelihannya tidak bernilai sebagai sembelihan kurban. Ya, tidak mendapatkan pahala kurban. Faqala Abu Burdata ibn Niyar radhiyallahu ta'ala anhu khalul Bara ibn Azib. Maka ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa siapa yang menyembelihnya sebelum pelaksanaan salat, yakni salat Id, fala nusuka lahu, maka tidak ada ya pahala pada sembelihannya tadi. Itu Muhammad. Maka Abu Burdah ibn Niyar, di mana beliau adalah khal, paman, yaitu dari jalur ibu, dari Al-Bara ibn Azib. Nama beliau Abu Burdah, ini kunyah. Nama beliau Hani ibn Niyar. Taib. Istilah paman, ya, dalam masyarakat Arab dibedakan antara paman dari jalur ayah dengan dari jalur ibu. Ya, dari jalur ayah diistilahkan dengan am. Ammi, ya. Itu menyangkut saudara yang lebih tua, atau dalam bahasa kita Pak D, ataupun yang lebih muda, Pak Le. Semuanya dengan am. Ini kalau dari jalur ayah. Adapun dari jalur ibu, ya, saudara lakinya disilakan khol. Kalau yang wanitanya disilakan kholah. Para ulama menyatakan antara am dengan khol ini setara. Ya, tidak ada keistimewaan satu dengan yang lainnya. Namun kholah, ya, saudara ibu, saudara saudari ibu, ini lebih utama, ya, dibandingkan ammah, dibandingkan, ya, saudari dari ayah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al khalatu bimanzilatil bahwa saudari ibu itu kedudukannya seperti ibu. Sehingga jika di situ, ya, terjadi perselisihan siapa yang berhak untuk mengasuh seorang anak ketika ayah dan ibunya tidak ada dalam kondisi dia butuh pengasuhan, maka saudari dari ibunya yang disilakan dengan kholah ini yang berhak untuk mengasuhnya. Kata Abu Burdah, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti fadabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati as-salah. Kata Abu Burdah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum aku melaksanakan salat ini. Dan aku tahu bahwasanya hari ini adalah hari untuk makan dan minum. Ya, hari nahar. Dan aku sangat ingin agar kambing yang aku sembelih tersebut merupakan kambing yang pertama yang disembelih di rumahku. Sehingga aku pun menyembelihnya. Ya, kemudian aku yakni sarapan pagi, ya, dengan daging kambing tersebut sebelum aku mendatangi salat Id ini. Qala, yakni alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar penuturan dari Abu Burdah tadi. Beliau menyatakan syatu ka syatu lahmin. Kambing yang kau sembelih itu tidak lebih kecuali kambing yang untuk dimakan saja, ya. Bukan sebagai hewan kurban. Qala, maka Abu Burdah pun mengatakan, ya Rasulullah, indi anakun hiya ahabu ilayya min syataini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki anak, ya, yakni anak kambing, ya, anak kambing Jawa yang usianya belum mencapai 1 tahun. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada Tandihul Afham menyebutkan, ya, istilah ini untuk yang usianya masih 4 bulan. Kita mengetahui kalau, ya, ma'as atau kambing Jawa, ya, syarat minimal untuk sah sebagai hewan kurban sudah berusia 1 tahun. Kalau domba ini bisa ketika mencapai usia 1/2 tahun. Sehingga dari sisi usia ini, kalau dikatakan anak itu baru usia 4 bulan, itu masih sangat jauh, 1/2 tahunnya saja tidak ada. Kata Abu Burdah, dan anak kambingku ini lebih aku cintai, ya, dibandingkan 2 ekor kambing sekalipun. Afatu jizi'u anni, yani afa yakfi, afa takfi anni, apakah dengan aku menyembelih anak kambing ini itu sah untuk menjadi hewan kurbanku? Qala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Beliau membenarkan, silakan ya. "Walan tuzzi'a an ahadin ba'daka." Dan sekali-kali tidaklah cukup, tidaklah sah bagi seorang pun selain engkau. Hari ini khususiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Abu Burdah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, wa qawlu fi hadithi al-Bara' ibn Azib khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha ba'da as-salah wa qala man shalla salatana ila akhir al-hadith. Kata beliau fihi anna al-khutbata ba'da as-salah. Di sini di antara faedah dari hadis ini bahwa khutbah, yakni khutbah Id, dilaksanakan sebelum salat Id. Ya, telah kita ketahui sekali lagi bahwa inilah yang dilaksanakan di masa Rasulullah, demikian juga para al-khulafa ar-rasyidun, dan terjadi perubahan ya dilakukan oleh sebagian umara dari Bani Umayyah. Akan tetapi alhamdulillah setelah beralih di masa Abbasiyah kembali kepada sunnah yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafihi, di antara faedah hadis ini juga, masyru'iyatun nusuk, disyariatkannya melakukan penyembelihan kurban. An-nusuk yani ya, penyembelihan kurban. Wa annahu ba'da shalah, bahwa pelaksanaan sembelihan kurban ini adalah setelah salat Id. Wa li hadza jaa'a fil Qur'ani mu'akhkharan 'anil shalah fi jami'il mawadhi'. Oleh karenanya, dalam Al-Qur'anul Karim tentang penyembelihan ini disebutkan yakni diakhirkan setelah salat, yakni setelah salat ya disebutkan tentang nusuk. Fi jami'il mawadi, di semua tempat yang di sana disebutkan tentang nusuk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nahr ya atau surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik, maka salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar, dan lakukan sembelihan juga semata untuk Rabbmu. Salat yang dimaksud di sini kata para ulama ahli tafsir yakni salat ya, karena ini berangkai dengan ya An-Nahr, yakni penyembelihan kurban. Jadi disebutkan tentang nahar setelah salat. Kama qala ta'ala, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, kemudian nusukku, yakni penyembelihan kurbanku, hidupku dan matiku semata untuk Allah Rabbul Alamin. Di sini juga nusuk disebutkan setelah salat. Jadi ini sekali lagi sebagai penegasan bahwasanya hewan kurban sah sebagai hewan kurban manakala disembelihnya setelah melaksanakan salat Id. Kemudian wa fihi, di dalam hadis juga di antara faedahnya, anna man dzabaha qabla shalah annahu la yujzi'u anhu walau kana jahilan. Bahasanya siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan salat, sebelum dia melaksanakan salat Id, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Sebagaimana Nabi ya menghukumi itu hanya semata hewan sembelihan biasa yang dinikmati dagingnya, tidak sebagai kurban pendekatan diri kepada Allah. Walau kana jahilan, walaupun pelakunya jahil, belum mengerti hukum ya, namun di hadis ini ditegaskan bahwa tetap Ya, walaupun dia jahil, sembelihannya tidak sah sebagai hewan kurban. Ya, Abu Burdah radhiyallahu an belum mengetahui tentang masalah ini, tetapi ketika beliau menceritakan bahwa hewan yang beliau sembelih itu dilaksanakan ya sebelum beliau berangkat sholat, Nabi menegaskan bahwa itu tidak sah sebagai hewan kurban. Kemudian wa qauluhu, dan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin, annaha laisat syata nusukin. Ini sebagai penegas bahwa ya, hewan kambing yang disembelih tersebut itu bukan sebagai kambing kurban. Tidak bernilai sebagai kambing kurban. Li'anna dhabha, karena sungguhnya yang namanya penyembelihan imma lin nusuki, ya, bisa jadi dalam rangka untuk ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Kal adahi, ya, seperti sembelian-sembelian kurban. Wal hadaya, demikian juga hadyu-hadyu, ya, sembelihan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Wal aqaiq, ya, demikian pula sembelihan untuk aqiqah. Ini semua sembelihan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu bil asli lin nusuki wal lahmu tab'un, yakni dari jenis sembelian-sembelian ini pada asalnya tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk pendekatan diri kepada Allah dengan menyembelih tadi, dan ini termasuk di antara ibadah yang agung. Ya, bahkan bukan hanya kaum muslimin, hatta orang-orang musyrikin menganggap bahwa penyembelihan kurban itu ibadah yang agung. Jadi pada asalnya penyembelihan-penyembelihan ini baik tujuannya untuk kurban, untuk hadyu, untuk aqiqah adalah dalam rangka ibadah. Adapun dari sisi daging yang dinikmati itu sifatnya mengikuti. Oleh karena di sini bedanya antara kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin ya dengan kurban-kurban yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka ya tidak memakan daging kurbannya itu. Tetapi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala ya berikan keluasan dengan hewan kurban yang mereka sembelih dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Kemudian wa imma an yakuna dhabhu lil lahmi faqat, bisa jadi seseorang menyembelih hewan semata dalam rangka untuk menikmati dagingnya, dan ini perkara yang dibolehkan. Kama fi ghairi dzalika min adzbah, sebagaimana pula ya sembelihan untuk tujuan yang lainnya, seperti ya orang yang berprofesi sebagai jagal, mereka menyembelih tujuannya bukan untuk dinikmati sendiri, untuk dijual. Yang demikian juga perkara yang dibolehkan dalam syariat kita. Kemudian wafihi, di antara faidah dari hadis ini, istihbabu tawsi'ati 'alal 'iyali fi dzalikal yaum. Disukainya, disunahkannya untuk memberikan kelapangan kepada keluarga di hari tersebut, yakni dengan menyajikan, menyuguhkan kepada mereka ya hidangan kurban, daging kurban yang ini bisa jadi ya sebuah keluarga mungkin merasakan daging hanya pada momen-momen tersebut. Ya. Sehingga ya bagi orang-orang yang diberikan kemampuan sedapat mungkin melakukan ini, dan termasuk di antara penyaluran dari hewan kurbannya keluarganya sendiri yang juga membutuhkan untuk merasakan ini. Dan ini juga sekali lagi perkara yang dibolehkan dalam syariat. Ya, sebagian orang ya entah dengan tujuan apa enggan untuk menikmati daging kurbannya, padahal ini termasuk di antara sunnah. Kemudian wa fihi, di antara faedah hadis ini, fadlu Abi Burdata ibn Niyar di hadhihi al-khasisah, keutamaan Abu Burdah ibn Niyar dengan penghususan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini. Kenapa? Karena pada hadis ketika Abu Burdah menyatakan bahwa ya, beliau memiliki satu ekor anak kambing. Ya, ini jelas ya secara umur belum mencukupi sebagai hewan kurban. Namun ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membolehkannya dan Nabi menegaskan dan ini tidaklah sah ya untuk selain engkau. Tidaklah sah untuk selain engkau. Maka di sini penghususan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya terhadap Abu Burdah. Dan ini merupakan fadl, merupakan keutamaan Abu Burdah radhiyallahu an. Li'anna al-insan idza khussa bi khasisatin uddat min manaqibihi wa fadailihi. Karena sungguhnya seseorang jika diberikan kekhususan dengan suatu kekhususan ya dari penentu syariat ini, maka ini terhitung ya termasuk dari manaqib ya, dari keutamaan-keutamaan dan fadailnya ya, dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Taib, ini beberapa faidah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di terkait dengan hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.